Abah, lagunya? Hanya satu. Hanya satu. Oke, baiklah. Kalau orang sini ngomongnya pakai tasjid ya. Hanya satu, mana ya? Ya, Adela. Mohon maaf pimpinan Adela, Ibu. Oh, ini yang diajak selfie tadi ya, Bun? Oh, bukan. Abah, boleh maju sedikit, Abah? Abah Syarif. Oke, ya. Abah Syarif yang punya karisma. Lagi ya. itu hanyalah dirimu satu, tiada yang lain lagi yang ku cintai. Tak seorang pun mampu memisahkan cinta kita kecuali Abah. Terima kasih ya, suaranya bagus banget loh Abah.